temaramnya surya, temaram hatiku ini tak dapat ku lupa. Perlahan hampiri kerlingan matamu, cerminan kata hatiku, berasuk menyatu, mengusik kalbuku. Bagiku kaulah tegak. Kau takkan berhenti.